Kursi ni makin tugun lah. Astagfirullah. Baik, insyaAllah. Dengan waktu yang singkat ini, sungguh ada beberapa hal yang anak-anak kita berkongsi dan beritahu. Yang pertama, dari segi rakaman, rakaman ceramah Ustaz, kita dah sediakan audio recording. Hanya dibenarkan dua oleh pihak panitia dan khas panitia. Yang lainnya kita lihatkan di belakang. Ada meja, dari speaker tu, rakaman boleh letak di situ. Supaya tidak di depan, sini. Jadi yang kedua, diharapkan soalan-soalan dengan waktu yang ada ini, soalan itu terkait dengan apa yang diberikan ceramah oleh Ustaz untuk pada malam ini. Soalan yang selain daripada itu boleh ditulis, boleh dikasihkan kepada salah seorang di sini daripada panitia. Yang ketiga, yang terakhir, iaitu kita sama-samalah tolong-menolong dari segi menjaga kebersihan. Masya-Allah, kita ucapkan apa ni, jazakallah khairan kepada ini tuan rumah, tiba lagi kepada ikhwanina Abu Omar yang sudi melapangkan memberikan ruang pada malam ini dalam rangka untuk kita sisi untuk mencari apa mempelajari dalam rangka talabul ilmi pada malam ini. Dan insyaAllah sebagai maklumat, siapa yang mungkin sebagai yang sudah tahu, sebagai pengulangan, di mana masyaAllah dengan izin Allah, maka kita telah didatangkan, iaitu Ustaz yang insyaAllah sudah makruf, sudah kenal di sisi kita, yang namanya iaitu Muhammad Luqman. Kebalik selalu Melayu Muhammad Luqman Muhammad Ba'abdu, yang mana beliau insyaAllah di sisi masyayikh kita salafus salih, kenal beliau, dapat tazkiyah daripada para masyayikh kibar. Dan kemudian beliau mudir di apa tu, di sebuah salah satu mahad salafi di Jember, di Jawa Timur, di Jawa Timur. Dan insyaAllah rasa silakan jadi insyaAllah untuk tidak kita memanfaatkan waktu ini, dan kita akan silakan Al-Ustaz Hafizahullah untuk memberikan nasihat atau tazkirah daripada beliau, insyaAllah. Fadal Ustaz. Dan satu lagi, ingatkan telefon tolong mute. Alhamdulillah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أهل السنة di Kuala Lumpur yang saya muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita insyaallah berada pada malam ke-13 Muharram 1436 Hijriah. Kita berkumpul di majlis ini untuk melakukan, mewujudkan beberapa perintah Allah Subhanahu wa taala, antara lain وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى, hendaknya kalian saling menolong di atas kebajikan dan ketakwaan. Majlis seperti ini insyaAllah bagian dari التَّعَاوُن عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى, bagian daripada ta'awun di atas kebajikan dan ketakwaan. Kita sama-sama ingin mempertahankan iman, menjaga iman, menjaga takwa. Hari demi hari, waktu berganti waktu, dalam ketentuan ajal kita yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingin melalui majlis ini saling menolong. Karena demikian Auliya'ur Rahman, demikian Al-Mu'minun yang Allah katakan tentang kaum mu'minin, ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, bahwa kaum mukminin itu sebahagian mereka adalah penolong terhadap yang lainnya. Apa itu bentuk pertolongannya? Antara lain ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka memerintahkan, mengajak, menghimbau kepada yang ma'ruf, kepada tauhid, kepada sunnah, kepada manhaj, kepada ibadah, kepada zikrullah, kepada ilmu, kepada al-akhlaq al-karima, akhlak yang mulia. Wa yanhauna 'anil munkar, dan kaum mukminin sebagian mereka terhadap yang lainnya mencegah kemungkaran, mencegah dari kesyirikan, dari kekufuran, dari riddah kemurtadan, mencegah dari ma'asi, dari bid'ah, dari akhlak sayyi'ah. Demikian kaum mukminin, di mana al-ukhuwah dan sikap saling menolong yang didirikan di atas taqwa, dibangun di atas taqwa, akan berlanjut ila yaumil qiyamah. Berlanjut ila yaumil akhir. Allah menyatakan al-akhillau yauma idzin ba'dhuhum li ba'dhin adun illa al-muttaqun. Sesungguhnya teman akrab, kawan ketika di dunia yang saling berteman, saling menolong di akhir nanti, di yaumil akhir mereka akan menjadi musuh, bermusuhan. Yang ketika di dunia mereka akhilla, mereka orang yang saling mencinta, saling menyayang sesama mereka. Yaumal qiyamah ba'duhum li ba'din adun, akan menjadi musuh. Illa al-muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Maksudnya yang membangun ukhuwahnya, perkawanannya di atas taqwa, di atas tauhid, tidak di atas kesyirikan, di atas sunnah, tidak di atas bid'ah, di atas al-a'mal salihah, tidak di atas ma'asi. Berapa banyak manusia berkawan di atas maksiat dengan berbagai bentuk kemaksiatan, berkawan di atas berbagai amalan yang menyelisih sunnah di muka bumi ini. Tetapi al-muttaqin, perkawanan mereka akan berlanjut terus istimrar sampai yaumil qiyamah. Di sini ada sebuah pelajaran penting, sebuah ilmu penting, bahwa hendaknya, semestinya perkawanan kita itu didirikan, dibangun di atas takwa, tidak didirikan di atas kedaerahan, kesukuan, kabilah, tidak pula di atas kepentingan-kepentingan duniawi, di atas kepentingan politik, kepentingan ekonomi, dan yang lainnya. Nah, majlis seperti ini diharapkan adalah majlis yang mengamalkan qaulullah azza wa jal wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Hendaknya kalian saling memberikan wasiat, nasihat di atas al-haq, dan wasiat untuk bersabar di dalam menjalankan al-haq. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Itulah gambaran kondisi majlis kita ini. Apa yang akan saya sampaikan, tentu saya adalah orang pertama yang harus mengamalkannya. Saya adalah orang pertama yang mesti berbuat, beramal dengan apa yang akan saya sampaikan. Dan saya sendiri memerlukannya untuk diri saya. Saya sampaikan ini kepada antum dengan harapan di samping saya sendiri yang mengambil manfaat, juga antum. Waktu isya berapa menit lagi? Abu Umar Sahibul Bait. Lima belas menit lagi azan. Jadi kita sholat berjamaah di masjid. Yes. Yang pertama dan utama akan saya sampaikan adalah apa yang sering kita bahas, sering kita dengar tentang syarat-syarat diterimanya, syarat-syarat dikabulkannya amalan kita. Yang pertama adalah ikhlasun niyah, mengikhlaskan niat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Ayat ini dengan tegas Allah mengabarkan kepada kita bahwa tidaklah mereka itu diperintah kecuali hanya untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah satu-satunya. Hanya kepada Allah. Ibadah dengan segala bentuknya. Kalau kita berdakwah, ikhlaskan dakwah kita karena Allah, tidak untuk yang lainnya. Tidak untuk sesuatu duniawi. Yang namanya dunia mungkin berbentuk harta, mungkin juga berbentuk posisi dan kedudukan, jabatan, mungkin juga berbentuk sanjungan dan pujian manusia. Mungkin seseorang dia nampak zahid dalam perkara dunia. Dia seolah-olah enggak memerlukan dunia. nampak dari keseharian dia, rumah tempat dia tinggal, kendaraan yang dia naiki, pakaian yang dia gunakan, sederhana. Tetapi dia berambisi untuk mendapatkan dunia yang selain itu. Apa? Misalkan pujian manusia, sanjungan manusia, itu bagian daripada dunia selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan puas ketika manusia menyanjungnya, memujinya, memuliakannya, walaupun dia tidak mendapatkan dunia dalam makna harta, materi, uang dan semisalnya. Ini yunafi al-ikhlas, bertentangan dengan sifat dan sikap ikhlas yang Allah perintahkan kepada kita. Begitu juga dalam ilmu yang kita pelajari, majlis ilmu yang kita hadiri, ikhlaskan niat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula dalam bermanhaj, kita bermanhaj dengan manhaj salaf, manhaj sahabah, di dalam memahami dan mengamalkan Islam, di dalam memahami iman, di dalam memahami Al-Quran, di dalam memahami sunnah, di dalam beribadah, di dalam berdakwah, kita berazam untuk mengikuti jejak salafun as-salihun dalam semua urusan tadi. Ikhlaskan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Innamal a'malu binniyat, wa innama likulli imri'in ma nawa. Hadis ini sering disebut, hadis ini sering dibahas dalam kajian, sering kita membaca dan mendengarnya. Namun tak boleh kita bosan untuk terus mengingatkan pentingnya ini. Kalau as-salaf atau sebagian salaf rahimahumullah mengatakan, antara lain Imam Yahya bin Abi Katsir, ma'alajtu nafsi mu'alajataha minar riya, mu'alajataha ala al-istiqamah ala al-ikhlas. Aku tidak pernah merasakan perkara sulit yang sangat besar dalam mengobati jiwaku. Tidak pernah dalam upaya aku mengobati jiwa, mengobati hati dari penyakit yang ada, sesulit, yang lebih sulit dibandingkan mengobati dari penyakit riya atau upaya untuk istiqomah di atas ikhlas. Tidak pernah aku merasakan upaya mengobati jiwa, mengobati hati yang lebih berat, lebih sulit dibandingkan mengobatinya untuk tetap ikhlas, mengobati agar niatnya itu tetap baik dan lurus. Barakallahu fikum. Demikian as-salaf, mereka merasakan bahwa upaya untuk kita tetap istiqamah di atas ikhlas merupakan upaya yang paling berat. Tentunya kalau itu dirasa oleh mereka sebagai perkara yang berat, apalagi kita yang sedikit ilmu, sedikit ibadah, sedikit akhlak, lemah dalam manhajnya, lemah dalam iman. Namun Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Dan sesungguhnya orang-orang yang bersungguh-sungguh, berserius dalam beribadah kepadaku di jalan agamaku ini, berjuang dia bersungguh-sungguh, maka pasti sungguh aku akan menolong dia. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Masalah ikhlas ini sangat penting untuk terus diingatkan, terkhusus pada ayyamul fitan, ayyam kathurat fihal fitan, terkhusus di hari-hari yang penuh dengan fitan, fitnatus syahawat wa fitnatus syubuhat. Keikhlasan sangat menentukan nasib seseorang dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dengan kehendak Allah. Antum tahu dan antum sudah merasakan betapa al-istiqamah 'ala sunnah, istiqamah di atas sunnah, di atas tauhid, di atas manhajus salaf, di dalam menjalankan agama ini banyak tantangan, rintangan, halangan yang terus menghadang, menghalangi kita. Nah, tidak henti-hentinya. Kalau kita berhasil bisa melampaui rintangan yang di sini, rintangan yang berikutnya lebih besar. Begitu dengan pertolongan Allah kita melewati rintangan yang kedua, yang ketiga lebih besar. Terus demikian. Barakallahu fikum. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma kana Allahu liyadhral mu'minina 'ala ma antum 'alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib." Sungguh Allah tidak akan pernah membiarkan kalian, wahai kaum mukminin, di atas kondisi yang kalian sekarang berada seperti ini. Tidak akan pernah dibiarkan. Pasti akan ada ujian sampai terpisahkan, ada ibtila, ada fitan, yang dengannya terpisahkan mana al-khabis, khabis dalam imannya, dalam akidahnya, dalam akhlaknya, dalam manhajnya, dalam niatnya. Nah, atau khabis dalam ibadahnya, dan mana orang-orang yang thayyib, yang baik, mesti terpisah. Hari ini jalan belum terpisah, besok belum, hari ketiga mulai, hari keempat tambah, terlihat, nampak. Hari yang berikutnya dan yang berikutnya. Terus ujian itu demikian. As-salaf dahulu, sahabah takut terhadap dirinya. Takut terhadap dirinya an-nifaq. Takut terhadap dirinya kemunafikan. Khawatir. Kalau kemarin dia selamat dari nifak, belum tentu hari ini selamat. Kalau hari ini dia selamat dari nifak, dari penyakit kemunafikan, belum tentu besok dia selamat. Demikian seorang hamba mukmin, ya'bud rabbahu ma baina khaufin wa raja. Seorang hamba mukmin itu beribadah kepada Allah dengan segala bentuk ibadah antara sifat khauf, takut dan khawatir terhadap dirinya, terhadap imannya, terhadap azab Allah, terhadap fitnah yang akan menimpa manhajnya, menimpa akidahnya, akhlaknya. Dan raja, dia berharap kepada Allah, mengharapkan rahmatnya, mengharapkan pertolongannya, mengharapkan taufik min Allah untuk diberi taufik agar beriman dengan iman yang sahih, diberi taufik oleh Allah untuk bisa beribadah dengan ibadah yang sahihah. Demikian seorang hamba, seorang mukmin. Barakallahu fikum. Sudah tiba waktu isya. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka Al-Ikhlas punya peran yang sangat besar, punya andil yang sangat besar untuk keistiqamahan seseorang. Seorang yang mukhlis dalam menjalankan tauhid, dalam menjalankan sunnah, dalam bermakna dengan tentu salaf as-salaf, dia lebih mudah untuk istiqamah dibandingkan orang yang tidak mukhlis. Seorang yang mukhlis, yang mengikhlaskan niatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam menjalankan syariat Allah, dia tidak akan pernah sedikitpun menjual manhajnya, menjual akidahnya hanya untuk sebuah kepentingan duniawi. Sering kalau disebut masalah dunia, yang terlintas di benak kita adalah masalah materi. Ya, itu bagian daripada dunia. Tapi orang sering lupa bahwa bagian daripada dunia itu adalah yang tadi sempat saya isyaratkan, saya sebutkan. Semoga Allah menjaga saya dan antum semuanya. Sanjungan manusia, pujian manusia, dukungan manusia. Seorang yang mukhlis, iman, akidah, dakwahnya, ibadahnya tidak akan terpengaruh oleh dukungan manusia atau manusia tidak mendukung dia. Dia tetap istiqamah. Seorang yang mukhlis, la yakhafu filla laumata laim. Seorang yang ikhlas niatnya di dalam beribadah, menjalankan sunnah, syariat Allah, dengan segala tantangannya, dia tidak akan pernah gentar, tidak akan pernah takut dan khawatir kepada celaan orang-orang yang suka mencela dia. Tenang dia. Ada orang mencela, imannya tetap. Tauhidnya tetap, dakwahnya tetap, sunnahnya tetap. Ada orang mendukung, juga tidak membuat dia berbangga, ujub, bahwa dia adalah orang yang baik di dalam berdakwah, bahwa dia adalah orang yang berilmu, bahwa dia, dan seterusnya. Tidak terpengaruh dengan itu. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Seorang mukmin itu, dia mengatakan baik dengan lisannya ataupun dengan ucapan hatinya, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami sama sekali tidak menginginkan di balik amalan kami ini jazaan, balasan dari kalian, ataupun syukur, ucapan terima kasih, dan seterusnya. Seorang mukmin tidak demikian. Nakhafu min Rabbina. Mereka selalu mengatakan kami takut kepada Rabb kami. Di dalam melakukan amalan ini, karena kami takut kepada Allah. Takut kepada azab-Nya. Kami melakukan dakwah ini, melakukan ilmu, menghadiri majelis ilmu, berpegang teguh dengan sunnah, menjalankan syariat Allah, membina rumah tangga, keluarga, anak, istri. Ya. Semuanya karena kami ini takut kepada Allah. Takut kepada hari kiamat yang di situ, di sana nanti, tidak berfungsi dan tidak berguna lagi, kecuali amalan soleh. Kita hentikan sejenak untuk kita sholat isya di masjid. Nah, fadhlun.